Indra Bisnis, ada yang menarik tentang manusia. Manusia ini dilahirkan dengan logika dan emosi, dengan otak dan hati kita. Kita selalu berpikiran bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan logika. Tetapi pada kenyataannya, manusia itu lebih didorong oleh emosinya daripada oleh logikanya. Maka untuk membuat manusia-manusia ini mau beli barang dengan Anda, mau bersahabat dengan Anda, mau Anda pimpin, Anda harus menyentuh mereka dalam level emosi. Kata-katanya sederhana sekali. Hope, excitement, justice, fear, love, freedom. Ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Ya. Harapan, kalau kita bisa menciptakan harapan, manusia itu ingin melakukan sesuatu dengan lebih keras, bekerja lebih hebat. Untuk suatu kata harapan. Keasikan, kalau kita bermain dengan ini maka kita akan asik. Maka kata keasikan ini jauh lebih menguntungkan secara bisnis daripada sebuah pemikiran tentang angka, sebuah perhitungan ya. Justice, keadilan, fear, ketakutan. Manusia ini ternyata takut akan karmanya, akan apa yang dia lakukan secara buruk akan nanti kembali kepada dirinya sendiri. Inilah driving factor kita dalam kehidupan kita. Love, cinta. Kita care dengan anak kita, tidak peduli berapa besar pengorbanan yang kita lakukan. Hutang pun kita jalanin ya. Menggadaikan rumah pun kita jalanin asal kita dapat membahagiakan anak kita karena kita mencintai mereka. Freedom, kebebasan ya. Kita lihat bagaimana orang memperjuangkan freedom, bahkan mati pun mau asal saya bisa memperjuangkan kebebasan negara saya. Mitra bisnis, hal yang sederhanalah adalah hal yang kuat dalam kehidupan kita dan membentuk kita, mendorong kita, membesarkan diri kita, jiwa kita, semangat kita, kemauan kita dalam kehidupan kita baik secara sosial maupun secara bisnis. Manfaatkanlah pengetahuan ini untuk mendorong Anda menjadi lebih bersemangat, untuk membawa anak buah Anda menjadi lebih rajin, untuk membuat hubungan Anda dengan family dan dengan supplier Anda menjadi lebih kuat. Perhatikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang membuat mereka asik dalam berbisnis dengan Anda, apa yang memberikan rasa takut, rasa kebebasan, rasa cinta antara Anda dengan bisnis partner Anda, dengan customer Anda, dengan pelanggan Anda, dengan supplier Anda. Dengan menggunakan efek-efek emosional, Anda akan membuat bisnis Anda menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.